Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji Al-Quranul Karim satu hari satu ayat, dan kita hari ini telah sampai di surat Al-Anbiya ayat 99. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lau kana ha'ulai alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Seandainya haula mereka itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya. Mawaroduha, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 99 masih menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di neraka, dan ini sesuai dengan kisah atau ayat sebelumnya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu sekalian orang-orang yang menyembah selain Allah, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Jadi haula mereka ini kembali kepada kaum kafir dan apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah itu kalau benar-benar Tuhan, pasti mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam tempat yang sangat menderita. Tetapi karena apa yang disembah itu bukanlah Tuhan, maka mereka tidak memiliki kendali di akhirat kelak. Semua kendali ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah telah menetapkan kepada kaum kafir dan apa yang mereka sembah tempatnya di neraka, dan lebih dari itu mereka kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya tidak ada lagi selain penyesalan, mendesah dan mengerang, dan suara-suara jahat itu akan menelan segalanya. Inilah yang dapat kita gambarkan bagaimana penyesalan yang tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Maka mumpung masih hidup di dunia, masih ada kesempatan untuk bertobat, kembalilah kepada Islam. Karena Islam adalah jalan keselamatan. Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Perdana, yang akan mengkaji ayat 99 lebih dalam lagi. Kami persilakan, Pak Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, kembali di ayat 99 ini kita diberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Di mana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah selain dirinya itu akan menjadi umpan neraka, akan menjadi kayu bakar neraka, dan akan masuk ke dalam neraka ya, beserta dengan orang-orang yang menyembahnya. Mawaraduha, kalau benar mereka ini adalah Tuhan, maka mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Akan tetapi ternyata pada kenyataannya, faktanya nanti yang akan terjadi adalah bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa kullum fiha khalidun, semuanya akan kekal di dalamnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi memberikan argumen, satu hal yang sangat jelas, satu hal yang sangat tidak ada tertutup-tutupi, bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya, bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang esa, satu-satunya Tuhan yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Kalau ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala atau mengakui ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perbuatan syirik yang tidak akan memberikan dampak baik kepada orang yang meyakini tentang hal itu. Di sini Allah menggambarkan tentang kondisi yang akan terjadi nanti pada hari neraka. Kalau tidak juga mau sadar, ingatlah kata Allah bahwa kelak nanti di dalam pada hari kiamat Tuhan yang kamu sembah akan masuk ke dalam neraka, dan otomatis yang menyembahnya juga akan masuk ke dalam neraka karena Tuhan yang mereka sembah itu tidak akan mampu menyelamatkan orang-orang yang menyembahnya itu dari bahaya atau ancaman api neraka yang begitu sangat menyakitkan dan begitu sangat membahayakan. Di beberapa ayat sebelumnya, jadi ini menjadi argumen bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Maliki yaumiddin, pemilik hari akhir, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Hanya Allah lah, tidak Tuhan satu-satunya, tiada Tuhan selain Dia yang Al-Hayyu, Maha Hidup, Al-Qayyum, yang maha mengurusi seluruh yang ada di alam semesta ini. Ini semua adalah penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan dirinya sebagai Tuhan yang Esa, Tuhan satu-satunya yang ada di alam semesta ini. Tidak ada argumen yang kuat, tidak ada argumen yang bisa menjelaskan bahwa ada Tuhan selain dirinya. Amittakhazu alihatan minal ardi idzahum yunsyirun. Apakah mereka mengambil Tuhan, ya, dari bumi, dewa bumi, idzahum yunsyirun, yang mereka anggap mampu menghidupkan? Lau kana fihima alihatun innallaha lafasadata. Kalau ada Tuhan selain Allah, maka akan hancurlah yang ada di langit dan ada yang dan apa yang ada di bumi. Amittakhazu min dunihi alihah. Apakah mereka mengambil Tuhan selain Allah? Qul hatu burhanakum. Coba berikan argumen tentang itu, coba berikan bukti tentang itu. Akan tetapi ternyata tidak ada yang mampu untuk memberikan argumen yang kuat bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya adalah kita sekali lagi diingatkan melalui ayat ini bahwa kalaupun kita tidak sadar, kita tetap meyakini ada orang-orang yang masih tetap ingkar dan kufur terhadap Allah. Ada orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta, sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan Tuhan tempat kita menundukkan diri, mempasrahkan jiwa kita. Kalau ternyata di dalam kehidupan dunia ini masih ada orang-orang meyakini hal seperti itu, ingat baik-baik kata Allah bahwa kelak di hari akhirat dia juga tidak akan selamat, ya. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu tidak akan selamat dari ancaman api neraka, akan dijadikan hasabu jahannam, kayu bakar neraka. Wa kullum fiha khalidun, dan semuanya akan masuk ke dalamnya. Hal lain yang juga penting untuk kita cermati di ayat ini bahwa Allah mengatakan kullum fiha khalidun, setiap orang yang mensyirikatkan Allah akan kekal di dalam neraka. Jadi ayat ini tidak hanya berbicara kepada orang-orang yang memang kufur dan ingkar kepada Allah secara mutlak, yang mengakui adanya Tuhan, Allah itu bukan Tuhan sehingga ia menyembah yang lain, atau mengakui ada Tuhan selain Allah. Bahkan bagi seorang muslim sendiri, pada saat dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk penyembahan, baik dalam bentuk keyakinan adanya Tuhan selain Allah, adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan termasuk ke dalam golongan kullum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita untuk kita renungkan apakah kita sudah benar-benar menjadi seorang muslim sejati yang benar-benar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Perdana, suatu pencerahan yang sangat baik di hari yang berbahagia ini. Timbul pertanyaan, kenapa Al-Quranul Karim selalu mengingatkan kita tentang bahaya neraka, dan sebelumnya memberi motivasi kepada kita tentang indahnya surga. Hal ini tidak kita temukan banyak di dalam hadis-hadis Rasul. Karena memang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ingin mengarahkan hidup kita kepada satu tujuan, satu destinasi yang jelas. Dan itu sangat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Sang Pencipta, Al-Malik, Pemilik. Maka ketika Allah menggambarkan tentang bahaya neraka dan indahnya surga, tujuannya hanya satu, agar umat manusia yang hidup di dunia ini dapat mawas diri dari bahaya neraka, dan agar manusia hidup di dunia ini dapat berbahagia karena orientasinya surga yang sungguh luar biasa. Maka pesan-pesan Al-Quran tentang surga dan neraka menjadi framework, menjadi ikatan, menjadi pola pikir agar sesal kemudian tiada guna, agar manusia tidak menyesal di kemudian hari di mana penyesalan itu tiada gunanya. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan kebahagiaan kepada kita lewat pintu surga dan neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.